الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masih di bab penjelasan tentang definisi bid'ah. Yang perlu untuk kita garis bawahi sebelumnya adalah bahwa penggunaan kata bid'ah yang dituliskan oleh para ulama dalam karya mereka terkadang bermakna secara bahasa dan terkadang bermakna secara istilah, karena mereka sepakat bahwasanya bid'ah itu kalimat yang menunjukkan celaan. Karena itulah sekalipun orang itu melakukan bid'ah, enggak ada satupun orang yang mau disebut ahli bid'ah. Yang ini menunjukkan kalau kata bid'ah itu celaan. Sehingga pada asalnya kalimat ini menunjukkan negatif, meskipun nanti dalam penggunaannya terkadang ulama menggunakan kata ini untuk sesuatu yang maknanya secara bahasa. Syar'iyyah tudahi asy-syar'iyyah, yang dia menyerupai syariat. Karena menyerupai syariat, maka terkadang ada tata cara, terkadang ada urutan dan seterusnya. Sehingga sistematikanya, kemudian urutannya, tata caranya mirip sebagaimana yang ada dalam syariat. Kita misalnya melakukan salat rukuk itu sebelum iktidal dan sujud. Kalau dibalik, daripada nanti bolak-balik rukuk, berdiri lagi, sujud, baik-baik langsung berdiri, terus iktidal, rukuk, langsung sujud, kan lebih praktis dan efisien. Jika itu dilakukan, maka salatnya batal. Seperti itu pula perbuatan bid'ah. Ada tata caranya, ada urutannya. Kalau urutannya dilanggar, enggak sah sebagai bid'ah. Sehingga nanti tidak menurut keyakinannya, wah ini menyalahi aturan. Misalnya bacaan-bacaan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalilnya itu ada urutannya semua. Habis baca ini, nanti baca ini, setelah itu baca ini. Kalau dibalik, enggak jadi bid'ah. Tidak sah menurut mereka. Sehingga dia tudahi asy-syar'iyyah. Tanggalnya harus tertentu, waktunya tertentu. Mirip seperti syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha. Tujuan dia ditempuh atau tujuan dia dijalani adalah al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi subhanahu. Dalam rangka untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ma yuqsadu bit-tariqati asy-syar'iyyah, atau kalimat belakang ini sebagai ganti dari al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi subhanahu. Anda bisa ganti dalam keterangan yang lain, yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Tujuan dia dijalani sama persis sebagaimana tujuan syariat itu dijalani. Orang ketika menjalankan syariat, keyakinan dalam hatinya apa? Ingin mendapatkan pahala. Sehingga dia berharap semoga nanti pahalanya semakin sempurna. Maka dia sungguh-sungguh mengerjakannya dan seterusnya. Baik. Sehingga menurut keterangan Asy-Syatibi, bid'ah itu ada berapa unsur di situ? Yang pertama dia thariqah, jalan. Makanya bid'ah tidak dilakukan sekali. Namanya jalan itu dilewati berkali-kali. Yang kedua dia dalam masalah ad-din, bukan dalam masalah dunia. Yang ketiga dia mukhtara'ah, dibuat oleh manusia. Yang keempat tudahi syariah, meniru syariah, mirip dengan syariah. Yang kelima maksud dari menjalankannya yaitu al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka untuk, atau dia punya tujuan dulu ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, ada tujuannya. Sehingga dia dilakukan bukan tanpa tujuan. Maka tidak ada istilah ya biasanya kayak gini kenapa harus di harus dilawan, harus ditolak. Anda punya tujuan kayak gini. Meskipun enggak mau terus terang. Maka tidak ada istilah ini masalah ada ya ini kan sifatnya spontanitas. Enggak, ini punya tujuan. Yang keenam dalam tujuannya adalah dalam rangka untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ada 6 batasan bid'ah yang disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kemudian kita akan melihat penjelasan dalam fatwa Al-Kubra Syekhul Islam. Beliau mengatakan wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa. Perbuatan bid'ah yang apabila dilakukan oleh seseorang maka pelaku bisa divonis sebagai ahli bid'ah. Dan disebut sebagai ahli ahwa, kemarin sudah kita sempat singgung ya. Li'annaha tahwuna sahibahu ila jahannam. Karena ini bisa menjerumuskan pelakunya kepada neraka. Dan bid'ah yang menyebabkan pelakunya bisa disebut sebagai ahli bid'ah adalah mashtahara inda ahli sunnah mukhalafatuha lil kitabi wa sunnah. Menurut ahli sunnah masyhur di tengah mereka itu disebut menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah. Syekhul Islam memberikan batasan kapan seorang yang istiqomah dalam bid'ah itu bisa disebut sebagai ahli bid'ah. Kata beliau, jika prinsip hidupnya atau perbuatannya menurut ahlu sunnah dianggap telah menyalahi aturan Al-Quran dan sunnah. Dan menurut ahlu sunnah di sini masytahara, apa yang masyhur di kalangan ahlu sunnah. Berarti kalau baru menurut satu atau dua ahli sunnah belum bisa disebut sebagai perbuatan bid'ah. Misalnya tentang kunut subuh. Ini salah satu sahabat menilai sebagai perbuatan bid'ah. Tapi dia tidak masyhur di kalangan ahli sunnah sebagai perbuatan yang mukhalaf, sebagai bentuk mukhalafah lil kitab wa sunnah, bentuk penyimpangan terhadap Al-Quran dan sunnah. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in, muridnya atau anaknya sahabat tanya kepada ayahnya, wahai bapakku, tadi aku lihat di masjid ada orang yang kunut subuh. Kemudian beliau mengatakan, ya bunayya ay muhdath, wahai anakku, itu sesuatu yang baru. Muhdats, sesuatu yang baru. Namun ini bukan masytahara inda ahli sunnah mukhalafatu halil kitab wa sunnah. Bukan termasuk perkara yang masyhur di kalangan ahli sunnah dia telah menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Sehingga ini masuk dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah dan bukan masuk dalam ranah ini bagian dari amal ahlu sunnah dan amal selain ahlu sunnah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab mengatakan al-bid'atu ma ahdatha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang la aslalahu fi syariah, tidak punya landasan dalam syariah, yadullu alaihi, yang menunjukkannya, yang mendukungnya. Wa amma ma kana lahu aslun fi syar'i yadullu alaihi. Adapun sesuatu yang dia punya landasan dalam syariah, yadullu alai, yang menjadi yang atau yang mendukungnya, falaisa bibid'atin syar'an, maka dia tidak bisa disebut bid'ah secara syariat. Wa in kana bid'atan lughatan, meskipun bisa disebut bid'ah secara bahasa. Namun wallahu alam, di sini tidak disebutkan contohnya seperti apa yang beliau maksud contoh ya. Kita kalau dikasih definisi terkadang kurang paham sampai disebutkan contohnya. Mungkin makana lahu aslan minasyar yatullu alai, disebut bid'ah lughatan karena bentuknya tidak ada di masa silam, tapi indikator itu ada, misalnya ya, tentang kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyarankan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan mencatat, dengan tulisan. Dan Al-Quran itu ilmu atau tidak? Ilmu atau tidak? Ilmu. Dia rujukan dalil, sehingga dia ilmu. Andaikan Al-Quran di zaman kita saat ini tidak ada yang terbukukan sebagaimana yang sekarang kita jumpai, mungkin kita gak bisa baca Quran. Mungkin akan hilang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia-manusia di masa silam yang mereka dijadikan atau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka untuk melakukan kodifikasi Al-Quran sehingga Al-Quran bisa dinikmati oleh kaum muslimin sampai saat ini. Dan itu bukan bid'ah secara syariat meskipun bisa disebut bid'ah secara bahasa. Wa in kana bid'atan lughatan, meskipun bisa disebut bid'ah secara bahasa. Wa qala aidan, dan beliau mengatakan Ibnu Rajab, fa kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarju ilaihi fa huwa dalalatun. Siapa yang melakukan satu hal yang baru, apapun bentuknya, dan itu dikembalikan kepada masalah agama, padahal dia tidak punya landasan dalam masalah agama, yarju ilaihi, yang menjadi rujukan, fawwa dalalatun, maka itu kesesatan. Waddinu bari'un minhu, sementara agama ini berlepas diri darinya. Wasawa'un fi dhalika masailul i'tiqad, i'tiqadati awil a'malu awil aqwalu adh-dhahirati wal batinah, baik dalam masalah akidah, amalan atau ucapan yang zahir maupun yang batin. Kemudian selanjutnya masih dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan beberapa keterangan para ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Rawa Al-Hafidz Abu Nu'aim, dengan sanadnya rahimahullah, Al-Hafidz Abu Nu'aim meriwayatkan sanadnya dari Ibrahim bin Junaid. Beliau mengatakan sami'tu Syafi'iyyah, aku mendengar Imam Syafi'i pernah mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Fama wafaqa as-sunnata fa huwa mahmudun wa ma khalafa as-sunnata fa huwa madhmumun. Wa ihtajja bi qawli Umar ni'mat atau na'umat, na'umatil bid'atu hiya, na'umatil bid'atu hiya. Imam Syafi'i pernah mengatakan bid'ah itu ada dua. bid'ah mahmudah dan bid'ah madzmumah. Lalu beliau kasih penjelasan. Fama wafaqa sunnah, apa yang sesuai sunnah, fahuwa mahmudun, maka itu bid'ah yang mahmudah. Ada enggak bid'ah yang sesuai sunnah? Bid'ah kalau sesuai sunnah jadinya bid'ah enggak? Nah, kalau sudah sesuai sunnah, tidak disebut bid'ah. Nanti kita akan lihat bagaimana keterangan Ibnu Rajab, sebagaimana mukaddimah yang tadi kita sampaikan, bahwa terkadang para ulama menggunakan kata bid'ah itu menurut atau dia gunakan dalam makna secara bahasa. Wa ma khalafa sunnah fa huwa madzmum, dan yang menyalahi sunnah maka itu tercela. Karena dua hal ini kontras antara sunnah dengan bid'ah. Apa dalilnya? Nabi SAW memberikan dalam muqaddimah khutbatul hajah. Di bagian yang pertama, beliau SAW dalam hadis Izbad bin Sariyah pernah memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berarti antara sunnah dan bid'ah itu dua istilah yang kontras. Dua istilah yang kontras. Seperti tauhid dan syirik. Sehingga tidak ada asyirku syirkan. Syirik ada dua. Fama wafaqat tauhid fahuwa mahmud. Syirik yang sesuai dengan tauhid maka terpuji. Karena kalau sudah sejalan dengan tauhid bukan syirik. Ini meskipun tidak berlaku untuk kalimat ini, tapi untuk bid'ah ada peluang berlaku karena dia bisa dimaknai secara bahasa. Dan beliau berdalil adanya bid'ah hasanah menurut makna bahasa dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, na'umatil bid'atu hayya. Sebaik-baik bid'ah adalah yang ini, yaitu apa? Yaitu apa? Sholat terawih secara berjamaah, digabung dengan satu imam dan dilaksanakan selama sebulan penuh. Yang ini ditinggalkan di zamannya Abu Bakar dan beberapa tahun masa Khalifah Umar. Karena seingat saya sholat terawih ini dikerjakan di tahun ketiga. Di tahun pertama, tahun kedua tidak ada terawih berjamaah. Tahun ketiga baru ada terawih berjamaah. Karena itu kalau ada yang menyatakan bahasanya salat terawih maksimal di angka sekian, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, maka jawabannya salat terawih dengan bentuk seperti ini saja dilakukan oleh Nabi SAW hanya dalam waktu 3 hari, kemudian dilakukan oleh Umar setelah di masa kekhalifahan tahun yang ketiga. Berarti waktu kosong di zaman Abu Bakar, di awal-awal zaman Umar, berapa mereka mengerjakan sholat terawih? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Ada yang mungkin mengerjakan sesuai dengan kebiasaan tahajud mereka. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syafi'i, wa muradu Syafi'i radhiyallahu an anna aslal bid'ati al-madhmumati ma laysa laha aslun fi syari'ati tarji'u ilaihi wa hiya al-bid'atu fi itlaq asy-syar'. Jadi maksud oleh Imam Syafi'i bahwa asl bid'ah adalah madhmumah. Pada asalnya bid'ah itu tercela. Ma laisa laha aslun fi syar'i, yang dia tidak memiliki landasan dalam syariat. Tarju'i ilaihi, yang menjadi rujukan. Dan itulah makna bid'ah secara istilah syariat. Sehingga kalimat bid'ah madzmumah itu bid'ah salah istilah syariat. Maka pengertian beliau, wa ma khalafa sunnah fa huwa madzmum, bid'ah yang tidak atau yang menyimpang dari sunnah itu bid'ah yang madzmum. Inilah bid'ah dalam makna syariat. Wa ammal bid'atul mahmudah, sementara bid'ah yang mahmudah yaitu yang sejalan dengan sunnah, maksud beliau makana laha aslun minas sunnah, dia memiliki landasan dalam sunnah, tarju ilaihi, yang menjadi rujukan. Wa innama hiya bid'atun lughatan la syar'an, namun ini disebut bid'ah secara bahasa dan bukan menurut makna istilah, karena dia sesuai dengan sunnah. Mukaddimahnya telah beliau sampaikan tadi di depan, bahwa jika dia memiliki aslun fi syara', maka dia tidak disebut bid'ah secara syariat, tapi bisa disebut bid'ah secara bahasa. Sebagaimana contohnya tadi ya, kodifikasi Al-Quran, kodifikasi hadis, kodifikasi ilmu-ilmu agama, dan yang lainnya. Tapi ini tidak melebar, sehingga jangan dijadikan ini sebagai alasan untuk membela perbuatan bid'ah yang sama sekali tidak memiliki aslun fisunnah. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab juga mengatakan, wa qad ruwiya an Syafi'i kalamun akharu yufassiru hadha, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i pernyataan yang lain yang menafsirkan hal ini. Beliau mengatakan, al-muhdatsatu dorban, bid'ah itu ada dua. Ma ahdatha mimma khalafa kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahadhihi al-bid'atu dhalalah. Perbuatan baru atau bid'ah yang dia menyimpang dari kitab, sunnah, athar atau ijma', maka itu bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatha fihi minal khair, dan perbuatan yang baru yang isinya kebaikan, la khilafa fihi li wahidin min hadza, tidak ada perbedaan dalam masalah ini oleh siapapun min hadza. Wallahu alam, min hadza mungkin maknanya adalah minal muslimin, di kalangan kaum muslimin. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madzmumah, dan ini sesuatu yang baru, perbuatan bid'ah yang tidak tercela. Kita coba nanti carikan keterangan para ulama yang lain sebenarnya contoh ini seperti apa, karena inilah titik apa ya, bahasa kasarnya titik sengketa. Titik sengketa antara mereka yang anti bid'ah dengan pro bid'ah. Meskipun yang pro bid'ah kalau disebut ahli bid'ah juga gak mau, ente ahli bid'ah, dia marah. Tapi membela pokoknya harus ada bid'ah yang hasanah, dengan pernyataan Imam Syafi'i. Kemudian nanti ini dijadikan sebagai alasan untuk diturunkan dalam setiap perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Akhirnya, misalnya kita menerima bid'ah ada dua, ada hasanah, ada madzmumah. Tapi penilaian ini masuk bid'ah hasanah atau bid'ah madzmumah kembali ke siapa? Hanya pribadi mereka yang menilai. Menurut saya bid'ah saya hasanah. Nanti semua orang akan mengatakan bid'ah saya hasanah. Bid'ah saya hasanah. Jadinya kita menerima ada bid'ah hasanah misalnya, tapi semua ingin mendaftarkan diri bid'ahnya sebagai bid'ah hasanah. Padahal yang punya bid'ah A dia enggak punya bid'ah B. Yang punya bid'ah B dia enggak punya bid'ah C. Sekte itu kan banyak sekali ya. Dan mereka bisa saling membid'ahkan disebabkan adanya i'tiqadat A, B, C, D, E. Tapi ini semuanya diklaim oleh penganutnya bagian dari mahmudah, bagian dari bid'ah hasanah. Akhirnya kaidah ini rusak, mengingat menimbulkan perpecahan di antara ahli bid'ah. Karena mereka sendiri akan saling menyatakan kami bagian dari bid'ah hasanah, padahal dia disesatkan oleh ahli bid'ah yang lain. Tayyib. Nah, mungkin yang lebih sejalan adalah prinsipnya Ahlus Sunnah dalam masalah ini, bahwa kita menerima ada pernyataan bid'ah hasanah, namun yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, dengan kriteria jika dia punya aslun fi syariah tarju ilai, dia punya satu landasan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam syariat, maka amalan ini tidak dinilai sebagai perbuatan bid'ah secara istilah, meskipun bid'ah secara bahasa. Wallahu a'lam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Syifaul Alil, wa sahibul bid'ati yataqarrabu ila Allah bima lam yu'mar bihi wa lam atau bima lam ya'mur bihi wa lam yashra'hu wa la ahabbahu. Pelaku bid'ah, mereka beribadah kepada Allah dengan amalan yang tidak pernah Allah perintahkan, tidak pernah Allah syariatkan, dan tidak Allah cintai. Adunuhu wadih. Qala Asy-Syuqairi, al-bid'atu hiya al-hadithu fid din ba'da al-ikmal. Al-hadith maknanya apa? Sesuatu yang baru. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam masalah agama ba'da al-ikmal, setelah Allah sempurnakan agama ini. Wa mastahdatha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa'i wal a'mal. Dan perbuatan yang baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa al-ahwa maupun a'mal. Bedanya apa antara al-ahwa dan a'mal? Kalau al-ahwa lebih kepada keyakinan dan prinsip, sedangkan a'mal lebih kepada amal zahir. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, qila hiya, ada yang mengatakan bid'ah adalah ma ahdatha ala khilafil haqqi al-mutalaqqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqima. Bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat yang menyalahi kebenaran, kebenaran yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila dinan, dan dijadikan sebagai agama yang lurus dan jalan yang lurus. Sehingga orangnya tidak mau keluar. Kenapa? Karena dia anggap itu sebagai agama yang lurus. Wallahu a'lam. Kita masih punya PR untuk mencarikan contoh bid'ah menurut penjelasan Imam Syafi'i, atau pembagian bid'ah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi coba masing-masing mencari, barangkali kita bisa menemukan kira-kira arahnya seperti apa. Kemudian kita akan membaca bab berikutnya, kaifa takunu syahadatu 'alal mubtadi. Dibaca enggak? Panjang. Atau bisa aja. Nah, bisa aja. Sudah masuk Isa. Wallahu a'lam. Ada beberapa ulama yang sampai dia menyebut bid'ah itu berlaku kepadanya al-ahkam asy-syar'iyyah al-khamsah, lima hukum syariat, mulai dari wajib sampai haram, sehingga ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, ada bid'ah makruh, dan ada bid'ah haram, sebagaimana amalan hamba pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh atau pembagian yang disampaikan oleh Ibnu Abil Is Al-Is bin Abdissalam. Pembagian yang disampaikan oleh Al-Is bin Abdissalam. Namun pembagian ini dikritik oleh para ulama. Kalau ini bukan bid'ah, tapi ini kreasi manusia yang ada yang hubungannya dengan dunia. Karena al-ahkamul khamsah ini berkaitan dengan mu'amalatun nas. Sehingga nanti beliau akan menyebut apa hukum kacamata, apa hukum memakai baju kaos dan seterusnya. Apa hukum jam tangan. Ini terlalu melebar. Sebenarnya terlalu melebar. Maka pembagian ini ketika terlalu melebar justru tidak fokus di satu titik, itu sudah keluar dari koridor ilmu. Padahal ilmu itu masing-masing punya koridor. Bahas teknik ya fokus teknik, jangan masuk ke kedokteran. Ketika itu dipakai di dunia kedokteran sah-sah saja, tapi kajiannya tetap dengan pendekatan teknik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.